Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'a. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Usul dari ilmu usul fikih. Disebutkan pada pertemuan telah lewat di buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita masih dalam bahasan am wa khos, bahasan umum dan khusus. Ya, apa itu umum, apa itu khusus di dalam lafaz-lafaz dalam Al-Quran, demikian juga hadis Nabi SAW. Kita sering mengulang bahwa usul fikih, ya, tujuannya adalah untuk kita mengetahui hukum, apakah dia itu wajib atau haram atau yang misalnya, atau sah atau tidak sahkan itu. Maka perlu kita mengetahui adilah dalil-dalil yang di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka kita akan menjumpai lafaz-lafaz hadis yang sekarang kita membahasnya. Ada di situ apa yang telah lewat? Ada perintah, ada larangan. Amrun wa nahyun. Ada yang kita sekarang lagi membahas. Am wa khas, umum dan khusus. Ada nanti mujmal, mubayan, atau mufassal, kemudian mutlak, muqayyad. Ada lagi nasun, dohir, muawwal. Nah itu. Maka dari lafaz-lafaz itu kita harus memahaminya. Apa yang diinginkan lafaz tersebut. Ya, kemudian nanti kadang-kadang terjadi taarud, ya terjadi benturan di antara dalil-dalil tersebut. Maka kita perlu kalau mampu dikumpulkan, dijamak atau ditarjih atau kemudian dirujukkan mana yang lebih benar atau mana itu yang dihapus dan yang menghapuskan. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang am, sesuatu yang umum. Seperti apa pokoknya? Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang baik di dalam kenikmatan, di dalam surga. Maka di sini menggunakan alif lam. Alif lam di sini fungsinya kalau kita belajar nahwu al-istighraq di jami' afrad melingkupi dari setiap jenis-jenisnya. Setiap orang baik itu akan masuk dalam kenikmatan. Kemudian disebutkan bentuk-bentuk umum, ya, bisa menggunakan kullun. Seperti inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, itu umum. Demikian juga lafaz-lafaz yang lain. Kemudian beliau menyebutkan, ya, di antara lafaz umum itu seperti apa? Menggunakan alif lam. Wa khalaqal insana dha'ifan, Allah menciptakan manusia itu semuanya berarti umum dalam keadaan dha'if, dalam keadaan lemah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa alif lam ini, ya, yang dikenal dengan alif lam al-ahdiyah, yang sudah dijanjikan, yang sudah disebutkan, itu tergantung, ya, tergantung fa in kana aman fal mu'arraf am. Jadi kalau dia itu umum, maka yang makrifat dengannya itu umum juga. Kalau dia itu khusus, maka yang dia dengan alif lam itu khusus juga. Seperti contohnya yang dia itu umum, ya, lafaz al-malaikah. Itulah Rabbu kalil malaikati ini khaliqun basaron min tin. Ketika Allah mengatakan, ya, kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Di sini Allah berkata kepada malaikat, malaikat ini adalah umum. Ya, oleh karena itu sebuah ayat berikutnya, fasa jadal malaikatu kulluhum, mereka sujud pada malaikat semuanya. Jadi malaikat ini alif lam di sini adalah umum. Karena sebelumnya juga umum semua malaikat. Berbeda kalau dia itu khusus seperti apa? Seperti dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Lihat rasulan di sini kan? Ya. Kemudian diulangi fa'asa fir'aunu ar-rasul. Fir'aun bermaksud kepada ar-rasul. Rasul di sini ada alif lam. Apakah ini umum? Tidak. Kenapa? Karena sebelumnya rasulnya itu tertentu, yaitu Nabi Musa. Demikian disebutkan. Jadi alif lam di sini, walaupun ahdiyah, suatu yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi apa? Tidak menunjukkan umum. Karena kita ketahui bahwa yang diutus kepada Fir'aun itu adalah Nabi. Ya, yang diutus kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu penjelasannya seperti itu. Demikian juga seperti lafaz ar-rajul khairum min al-mar'ah, laki-laki lebih bagus dari perempuan. Itu secara umum. Ya, secara umum. Jenisnya demikian, jenis laki-laki lebih bagus dari perempuan. Khalifah itu dari laki-laki dan sebagainya, nabi laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki itu lebih bagus dari perempuan. Karena cuma menunjukkan jenis-jenis saja demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa amal itu hukum asalnya adalah amalnya itu adalah umum. Lafaz yang umum itu adalah digunakan untuk umum semuanya. Seperti mamanya kita mendapati tata cara sholat. Ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah untuk perempuan juga. Ya, seperti dhamir kum mamanya, ya. La yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian, ya, apabila dia itu ahdatha kentut sampai dia berwudu. Dhamir kum itu laki-laki, tapi itu umum. Jadi lafaz syarat itu semuanya umum kecuali ada dalil yang dia itu mengkhususkan. Ya, demikian. Jadi lafaz kalau dia itu umum berarti itu semua. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu apa? Tidak dikhususkan kecuali ada dalil. Sehingga beliau mengatakan yajibul amal bi umumil lafaz, wajib beramal dengan lafaz yang umum tersebut. Ya, bi umumil lafaz al-am, lafaz umum yang disebutkan di situ. Hatta yasbut takhsisu, sampai ditetapkan pengkhususannya. Ya, demikian. Kalian al-amal bi nususil kitab wa sunnah wajib, karena beramal dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah itu wajib. Alamatat tadihi dalalah Tuhan, atas apa yang dikandungi oleh dalalah yang ditunjukkan atasnya. Hatta yakuma dalil ala khilaf dalil, sampai tegak dalil yang menyelisih itu. Jadi umumnya itu dilaksanakan, lafaz yang umum itu dilaksanakan. Contohnya ya, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Disebutkan bahwa lafaz itu turun asalnya adalah kepada dua orang sahabat. Ya. Jadi Allah mendengar tentang orang yang dia itu menyeluh kepada, yakni mengeluh di hadapanmu wahai Rasulullah. Waktu itu disebutkan ada seorang perempuan sahabiah Qaula bintu Malik. Waktu itu mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jamilah. Sebagian mengatakan Qaula, terkenal Qaula bintu Malik. Ya, mengeluhkan tentang suaminya. Aus bin Shamit bin Qais. Ya, waktu itu dia mengatakan kamu seperti punggung ibuku, ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'i, orang-orang yang itu mendihar. Kalau mengatakan kamu seperti punggung ibuku, berarti tidak boleh mendatangi, kan itu. Misalkan istrinya seperti ibunya, yang tidak boleh untuk didatangi. Maka ini adalah kalimat yang tidak boleh, ya. Maka kemudian turun ayat tersebut di surat Al-Mujadalah, dan Nabi SAW dan Allah SWT memerintahkan, ya, untuk sebelum mendatangi istrinya itu untuk membayar kafarah, ya, untuk kemudian puasa 2 bulan berturut-turut atau beri makan 60 orang yang miskin, kan demikian. Jadi disebutkan oleh para ulama di sini oleh Syaikh Utsaimin, ini ayat walaupun turun kepada sahabat ini, demikian juga sahabat ini, tetapi dia itu adalah untuk semua umat Nabi SAW. Sampai disebutkan ketika mengeluh, ya, perempuan ini Qaula ini kepada Nabi, Aisyah yang di kamar itu tidak mendengar ucapan keduanya, tetapi Allah Zat yang Maha Tinggi mendengar, langsung turun ayat. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar langit yang paling tinggi pembicaraan keduanya. Ya, demikian. Maka disebutkan di sini oleh beliau Allah taala lian al-ibrah bi umum lafad. Ibrah atau yang dianggap itu umum lafad itu la bi khususi sabab, bukan sebab yang khusus. Sebabnya memang khusus kepada dua orang tersebut. Tetapi apa? Tetapi yang menjadi pelajaran adalah untuk semua umat Nabi SAW. Setiap orang yang dia itu mendihar istrinya, kamu seperti punggung ibuku, ya, maka sebelum dia mendatangi, maka wajib apa? Untuk berpuasa 2 bulan, ya, berturut-turut. Ailam yastati fa'itam musiti namiskina, maka beri makan 60 orang miskin. Itu. Jadi ayat itu atau dalil itu dari hadis ataupun yang lainnya, kalau itu adalah umum, dilakukan secara umum, ya, bukan kemudian dikhususkan kecuali ada dalil. Adapun yang ada dalil seperti apa? Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisa minal bir asyamu fi safar." Tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Lihat ini. Apakah ini lafaz ini umum? berarti tidak baik orang yang safar berpuasa? Jawabannya adalah ini khusus untuk sahabat tertentu. Ya, disebutkan waktu itu Nabi melihat ada seorang yang di itu sihaman dalam keadaan apa safar, kemudian dalam keadaan mereka itu berdesak-desakan. Demikian orang ini sangat lelah sekali, payah sekali. Maka Nabi mengatakan tidak termasuk kebaikan puasa di dalam safar. Kenapa ini khusus untuk orang ini? Karena ada dalil yang lain, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Ya, bahwa Nabi SAW beliau berpuasa, ya, ketika beliau dalam keadaan safar. Demikian. Sebutkan di ya ini syarah ini oleh saya sendiri, beliau menjelaskan tentang umumnya lafaz ini. Sesungguhnya saya mutaimin bahwa umum khas biman yusbihu hal hadza rajul. Umum ini tidak baik orang yang puasa dalam keadaan safar. Umum ini khusus untuk orang seperti orang ini. Ya, demikian. Kenapa? Karena di situ ada dalil, ya, yang menunjukkan khusus untuk orang ini adalah atau orang yang semisal dia ini payah ketika berpuasa dalam keadaan safar. Lianna karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yasumu fi safar haitsu kana laysa kalih. Nabi itu apa? Beliau berpuasa ketika safar, ketika beliau tidak merasa berat atasnya. Ini demikian. Sebuah dalam hadis yang lain demikian. Demikian juga Nabi SAW mengizinkan sahabat-sahabat yang lain, ya, dalam badan mereka itu safar, kemudian mereka itu berpuasa, ya, demikian. Secara demikian, ya, pembahasan kita nanti kita insya Allah akan masuk tentang pembahasan khos. Dan di sini semua orang-orang yang juga setelah ini anda semua juga.